إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Demikian pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala hampir-hampir mempertemukan kita selang beberapa hari lagi dengan sebuah hari yang mulia, sebuah hari yang agung. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat sebuah amalan besar di dalam al-Islam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu al-udhiyah, berkurban lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah kurban ini, sebagaimana yang antum telah ketahui, tidak terlepas dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadah besar ini Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada hamba-hambanya dengan sebab apa yang telah terjadi pada diri beliau, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pada masa itu telah sampai usia yang lanjut, sementara Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan karunia kepada beliau seorang anak pun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanjatkan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikan aku karunia seorang anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, berikan aku putra yang saleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabasyarnahu bi gulamin halim, maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bi gulamin halim, dengan seorang putra yang bersifat al-halim, bersabar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah menginjak usia balig, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala ya bunai, Nabi Ibrahim berkata kepada sang anak Ismail, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat pada mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Yang mana mimpi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Perhatikan jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seorang bapak yang telah lama mengharapkan putra dengan pengharapan yang dalam, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk meminta kembali pemberian tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bagaimana perasaan seorang bapak, kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah, menghadapi kondisi dan kenyataan yang demikian ini? Kemudian jawab Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, bagaimana sikap seorang anak? Hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ismail menjawab, if'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku apa yang engkau diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Sikap dua orang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam, ketika menghadapi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Demikianlah sikap seorang mukmin menghadapi perintah Allah dan Rasulnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dan seharusnya demikian. Pendidikan yang besar, pelajaran yang mulia yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwasanya seorang mukmin ketika mendapati perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kecuali mendengar dan taat pada perintah tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena demikianlah konsekuensi iman. Ketika iman telah menghujam dalam kalbu, maka iman itu akan melahirkan sebuah tekad, akan melahirkan sebuah usaha, kesungguhan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan akan melahirkan sebuah ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Konsekuensi dari iman, walaupun yang dituntut adalah sebuah pengorbanan yang besar, pengorbanan berupa nyawa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Ibrahim dituntut untuk menyembelih sang putra. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dituntut untuk menyerahkan nyawanya. Sebuah perkara yang sangat besar, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, karena iman yang kuat, iman yang kokoh, melahirkan sebuah tekad yang besar, ketundukan, memasrahkan diri, hati yang lapang, menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Memang demikianlah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menuntut hamba-hambanya sebuah pengorbanan di dalam hidup, di dalam dakwah ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut dari diri kita semuanya sebuah pengorbanan, baik itu dalam jiwa kita, harta kita, keluarga kita, waktu kita, umur kita, ataupun dari yang lainnya, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan kepada hamba-hambanya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka bersiap-siaplah suatu saat nanti untuk menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, walaupun dengan penuh pengorbanan yang besar, tetapi itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, wahai Muhammad, sungguhnya salatku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mari kita melihat sedikit nukilan dari para pendahulu kita yang saleh, bagaimana mereka berjuang, berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di awal-awal Islam, yaitu pada masa ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk, barakallahu fikum, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perang Badar, bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pengorbanan yang besar, jiwa, raga, bahkan hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, mereka korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pada perang Badar, Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu an, ketika peperangan sedang berkecamuk, Abu Ubaidah diincar dan terus dikejar dan diburu, diikuti sepak terjangnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada peperangan di saat itu ketika berkecamuk, rahimani wa rahimakumullah. Abu Ubaidah berusaha menghindar terus kejaran dari seorang yang mengejar Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala an, ingin menginginkan nyawa Abu Ubaidah ibnu Jarrah di dalam peperangan tersebut. Diincar terus kemanapun dia pergi, kemanapun dia mengarah, dia berusaha menghindar. ketika pada kondisi yang tidak bisa dielakkan lagi, Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu ta'ala an kemudian melawannya. Akhirnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah berhasil menumbangkan lawan tersebut. Siapa lawan tersebut? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata lawan yang mengintai dan senantiasa mengincar Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah sang bapak, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, Al-Jarrah. Pengorbanan yang besar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dia harus berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, itu merupakan konsekuensi iman. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, pada peperangan itu pula harus berhadapan dengan paman beliau, Al-As ibn Hisham. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, pada peperangan itu pula harus berhadapan dengan sang putra Abdurrahman. Pada peperangan itu pula, hafidhani wa hafidhakumullah, Abu Hudzaifah harus berhadapan dengan sang bapak, Utbah ibn Rabi'ah. Akan tetapi semuanya itu adalah sebuah ujian dari iman yang telah menancap dalam qalbu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang hidup ini butuh perjuangan. Nukilan kisah yang lainnya yang berkaitan dengan harta, Mus'ab bin Umair, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, beliau adalah salah satu dari orang yang terkaya di kota Mekah. Barakallahu fikum. Demikian pula Suhaib Ar-Rumi, beliau juga termasuk orang yang kaya di masa itu. Ketika beliau berdua telah masuk ke dalam Islam, harus menghadapi ujian dan cobaan, turunlah perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dia harus rela, kedua sahabat tersebut harus rela meninggalkan harta benda yang sangat banyak di kota Mekah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa tujuannya itu? Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah konsekuensi dari iman, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Demikianlah di antara nukilan-nukilan para pendahulu kita yang soleh di dalam perjuangan mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita sebagai pengikut mereka, para salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, kita juga harus bersiap-siap. Suatu saat nanti kita akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan harta kita, waktu kita, umur kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan jiwa dan raga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardha. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menuntut perjuangan dari hamba-hambanya yang telah menisbahkan diri kepada iman, yang telah mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengukur, untuk menilai seberapa besar, seberapa kuat, seberapa kokoh keimanan seorang hamba. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan jual beli antara dirinya dengan hamba-hambanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan alaina wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injil wal quran. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka dengan nilai tukar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Fayaktuluna wa yuktalun. Mereka berperang, mereka membunuh, dan mereka pun dibunuh. Itu adalah janji yang benar, yang tidak Allah selisihi. Perjanjian itu telah ada di dalam Taurat, dalam Injil, demikian pula di dalam Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita di dalam dakwah ini, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut perjuangan dan pengorbanan apa yang dimampui oleh kita semuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Harta benda kita suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil, akan menuntut dan meminta harta kita untuk kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dakwah, untuk saudara kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut waktu kita di dalam dakwah ini, agar kita meluangkan waktunya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan untuk berjalannya dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Allah akan meminta pikiran kita, ide-ide kita untuk kebaikan dan kelancaran dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Dan tidak menutup kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut jiwa raga kita untuk, barakallahu fikum, lillahi subhanahu wa ta'ala di dalam dakwah ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.